بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar Al-Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, Radio Al-Bayan, Radio 1 di Lombok, Al-Bayan di Cianjur, Radio Amuba, Pangkal Pinang, Radio Hidayah, Pekanbaru, para netizen di mana saja Anda berada, juga pemirsa TV yang merilai kajian kita ini dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Juga pendengar Radio Insani Purbalingga, ya, selamat bergabung. Kita sudah membahas tentang neraka, kondisi di neraka, jenis-jenis azabnya, beberapa dosa yang menjadi penyebab orang masuk neraka, dan seterusnya. Sekarang kita masuki penjelasan kiat agar selamat dari api neraka. Apa saja yang harus kita lakukan agar terhindar dari api neraka? Karena penyebab dari masuknya orang ke dalam neraka ada empat. Pertama syirik, kedua kufur, ketiga bid'ah, keempat maksiat. Itu empat penyebab. Tiga yang awal, kufur, syirik, bid'ah, penyebabnya adalah syubhat. Adapun maksiat, penyebabnya adalah syahwat. Lawan, makanya untuk bisa selamat dari api neraka adalah dengan menghindari keempat perbuatan tadi dan menanamkan hal yang sebaliknya dari keempat hal tadi. Lawan dari syirik, tauhid. Lawan dari kufur, iman. Lawan dari bid'ah, sunnah, berpegang teguh kepada sunnah. Lawan dari kemaksiatan adalah ketaatan. Penyebab syirik, kufur, dan bid'ah adalah syubhat. Syubhat itu maknanya setiap penyimpangan, kesalahan, kekeliruan yang diakibatkan karena kebodohan. Orang terjerumus dalam perbuatan syirik karena bodoh. Kepada perbuatan kufur juga karena bodoh. Kepada perbuatan bid'ah juga karena bodoh, karena ketidaktahuan. Maka obatnya adalah apa? Ilmu, belajar. Penyebab perbuatan, penyebab syahwat adalah hawa nafsu. Syahwat itu adalah dosa penyimpangan karena hawa nafsu, walaupun hukumnya dia tahu itu haram. Tahu bahwa itu tidak boleh, tahu bahwa itu terlarang. Tapi karena hawa nafsu, karena ada kesenangan di dalam perbuatan haram tersebut, walaupun tahu, maka dilakukan. Maka hampir semua perbuatan maksiat, orang yang melakukannya tahu bahwa hukumnya haram. Pencuri tahu mencuri itu haram. Pemabuk, pezina, penjudi, termasuk orang yang bohong, orang yang gibah, orang yang fitnah, orang yang iri dengki, tahu bahwa itu teh buruk, itu teh jelek, itu teh terlarang dosa, tapi karena ada kesenangan, mereka tetap melakukan. Itulah syahwat, melahirkan maksiat. Adapun syubhat karena kebodohan melahirkan syirik, kufur, bid'ah. Pelakunya enggak tahu bahwa itu syirik. Pelakunya tidak tahu bahwa itu kufur, itu bid'ah, itu terlarang. Bahkan merasa ibadah. Seperti minta-minta kepada selain Allah, berdoa ke kuburan, dan yang sejenisnya. Bukan ziarah kuburnya bagus. Apa yang terlarang? Minta-minta, berdoa kepada sepenghuni kubur. Itu yang terlarangnya. Itu yang syiriknya, bukan ziarah kuburnya. Kita tidak anti ziarah kubur. Kita menganjurkan, kalau ziarah kubur bagus. Yang terlarang adalah melakukan perbuatan syirik atau kufur selama berziarah kubur. Seperti itu. Ya. Jadi, apa obatnya? Obatnya dengan melakukan hal yang sebaliknya dari amalan-amalan yang terlarang tadi. Oleh karena itu, agar kita selamat dari api neraka, kita harus memupuk iman dengan cara belajar ilmu syar'i. Kita harus semangat di dalam beramal soleh. Karena amal soleh adalah lawan dari hawa nafsu. Makanya kaum muslimin di dalam Al-Quran sering bertawassul kepada Allah melalui iman dan amal soleh. Allah menjelaskan dalam Al-Quranul Karim. Contohnya di dalam surah Ali Imran 16 Allah berfirman, الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Orang-orang mukmin, para calon ahli surga adalah, punten, ikhwan maju jangan dilawang, biar tidak menghalangi. Depan tidak apa-apa, maju ke depan. Bukan karena takut nongtot jodoh, dah sudah dapat jodohnya. Tapi ngahalangan. Allah berfirman dalam surah Ali Imran 16, orang mukmin, calon ahli surga adalah orang-orang yang berdoa, Rabbana innana amanna. Ya Allah, sesungguhnya kami telah beriman kepada Engkau. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Maka dengan keimanan itu, ampuni dosa-dosa kami dan selamatkan kami dari azab neraka. Ini tawassul terhadap keimanan. Ya Allah, kami iman, maka dengan iman ini ampuni dosa-dosa kami, selamatkan kami dari api neraka. Tawassul kepada keimanan boleh. Dalam surah Ali Imran 191 sampai 194 Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'antana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Kata Allah, ulul albab. Ulul albab itu orang-orang yang menggunakan akalnya secara proporsional. Ulul albab, orang berakal adalah orang-orang yang berdoa, Ya Allah, Engkau tidak menciptakan semua alam jagat raya ini secara sia-sia. Maha suci Ya Allah, selamatkan kami dari api neraka. Ya Allah, sesungguhnya siapa saja orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, berarti orang itu telah engkau hinakan. Di dalam neraka disiksa segala macam, hina aja. Siapa yang masuk, berarti orang itu sudah Allah hinakan. Ya. Dan tak ada seorang pun penolong bagi orang-orang zalim yang masuk neraka itu. Ya Allah, sesungguhnya kami telah mendengar orang-orang yang menyeru, mengajak, berdakwah, yaitu berimanlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah. Maka kami pun iman. Ada yang ngajak kepada keimanan, baik para nabi, para rasul, kalau sezaman. Atau para pelanjutnya, para ulamanya, para da'inya, para ustadznya, para mubaliknya, kalau enggak sezaman dengan para nabi. Diajak kepada keimanan, maka kami pun beriman. Maka dengan keimanan itu, ya Allah, dengan keimanan kami ini, maka ampuni dosa-dosa kami. Hapus kesalahan-kesalahan kami. Wafatkan kami bersama orang-orang yang soleh-soleh. Nah, ini termasuk di antara apa? Di antara tawassul kepada iman. Boleh juga tawassul kepada amal soleh. Umpamanya kita tahajud, kita ikhlas pasti karena tahajud mah enggak dilihat orang, enggak didengar orangnya, enggak akan ada keinginan untuk dipuji. Kecuali setelah tahajud bikin status, alhamdulillah nikmat tahajud barusan. Nah, udah kehapus itu mah. Bikin status di media sosial, di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, apalagi pasang kamera, siaran langsung tahajud. Langsung disiarkan di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, segala macam. Ya udah, itu mah bukan hanya tidak berpahala, tapi juga diazab. Riya itu maksiat besar, ya. Riya itu syirik kecil. Syirik kecil dosanya besar. Tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia tetap muslim, tidak murtad dengan riya. Yang membuat murtad itu syirik besar, nyembah berhala, nyembah selain Allah, itu murtad. Tapi kalau riya, pelakunya masih muslim tapi dosanya besar. Pernah kita terangkan tiga orang yang masuk ke gua berteduh karena hujan, longsor, ada batu besar menghalangi lubang gua. Diseret, didorong, teuget-uget acan. Ya. Artinya apa? Tidak uget-uget acan. Tidak bergeming, tidak bergeser. Akhirnya tiga-tiganya bertawassul kepada amal soleh sendiri. Berdoa, tawassul. Ya Allah, saya sudah melakukan gini. Kalau ini adalah ibadah yang kau terima, dengan amal soleh ini, bukakan pintu gua. Seret, bergeser. Tapi kecil, belum bisa keluar. Baru melenge, belum molongo. Melenge mah kecil, molongo besar. Yang kedua, berdoa juga. Tawassul kepada amal soleh. Terbuka lagi. Tapi masih melenge, belum molongo. Yang ketiga, berdoa lagi, geser lagi, akhirnya molongo. Akhirnya bisa keluar. Menunjukkan boleh tawassul kepada amal soleh. Kita saum umpama. Nah, sekarang hari Senin mungkin banyak yang saum sunnah, ya. Boleh ketika saum kita berdoa, ya Allah, kalau saum saya ini ibadah yang engkau terima, maka dengan saum ini beri saya rizki. Dengan saum ini mudahkan jodoh saya bagi yang jomblo. Dengan saum ini lunasi hutang-hutang saya bagi yang jeblug. Dan seterusnya. Boleh, ya. Dan itu adalah ibadah dan amal soleh. Ya. Maka siapa orang yang iman, tauhid, berpegang pada sunnah, taat kepada Allah, dia akan menjadi kekasihnya. Kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Siapa yang dicintai oleh Allah dijamin tidak akan masuk ke dalam neraka. Allah berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yulqillahu habibahu finnar. Demi Allah, tidak mungkin Allah memasukkan kekasihnya ke dalam neraka. Tidak mungkin Allah memasukkan orang yang dicintainya ke dalam api neraka. Ya, pasti dimasukkan ke dalam surga dengan derajat yang amat sangat tinggi. Selain itu, jenis-jenis amal soleh bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Di antaranya adalah saum, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Berfirman Allah dalam hadis kursi, asyamu junnatun yastajinnu biha minan nar. Saum itu adalah perisai, tameng seorang hamba melindungi dirinya dengan tameng itu dari api neraka. Dalam hadis lain diterima dari Uthman bin Abil As, berkata Nabi SAW, as-sawmu junnatun min azabin nar. Saum itu perisai dari api neraka. Dan bila saum tersebut dilakukan sambil jihad di jalan Allah, sambil keluar dari rumah mencari ilmu atau mengajarkan ilmu, umroh atau haji, ya, maka berlipat keutamaan dari saum tersebut. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yawman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Siapa orang yang saum sehari saja di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajah orang itu dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Arnias amat sangat jauh sekali, dalam arti dia akan diselamatkan dari api neraka. Termasuk itu kan amalan lahiriah saum itu. Termasuk amalan hati. Amalan hati salah satu contohnya adalah khauf atau khasyah. Artinya apa khasyah teh? Rasa takut. Baik khasyah ataupun khauf, dua-duanya takut. Kalau khasyah takutnya karena ilmu, kalau khauf takutnya itu karena dugaan. Bahasa kitanya khawatir. Kalau khawatir pasti apa tidak? Tidak pasti, ya. Kalau khasyah takut itu terhadap sesuatu yang pasti. Takut terhadap singa itu khasyah. Karena singa kita ketahui kan, singa itu galak, makan daging, kita juga bisa dimakan, dia lebih kuat, lebih gesit gerakannya. Kalau kita berantem sama dia satu lawan satu, kita kalah. Nah, makanya takut. Itu khasyah. Takut terhadap api, karena kita tahu api teh panas membakar. Takut terhadap setrum, karena begitu disentuh ngurunyud bisa mati. Khasyah. Kepada Allah khasyah. Takut kepada Allah, karena tahu siapa yang ditakutinya. Siapa Allah itu? Allah itu syadidul iqab. Allah itu maha pencemburu. Lebih pencemburu daripada pencemburu makhluk manapun. Allah itu maha dahsyat siksanya. Allah itu sekecil apapun dosa ada balasannya. Takut kita. Itu khasyah. Kalau khauf, khawatir. Belum tentu terjadi. Seperti umpamanya kita lewat ke tempat sepi tengah malam. Ada rasa takut? Ada. Itu khauf. Kenapa? Karena enggak tahu yang ditakutinya itu apa. Dan kalau yang ditakutinya terjadi, gimana terjadinya kita enggak tahu. Mungkin di sana ada begal yang lagi nunggu. Mungkin di sana ada jin jahat yang kalau orang lewat diganggu. Mungkin di sana ada ular yang kita tidak tahu sedang berbaring di sana terus keinjak, gawok weh, mematuk, ya. Apalagi sekarang musimnya tuh ular kobra pada keluarnya. Nah, mungkin saja tidak ada apa-apa, ya enggak? Itu apa namanya? Khauf, khawatir. Kepada Allah ada khauf, iya. Salah satunya khauf terhadap takdir kita. Kita enggak tahu kita tuh nanti akan istiqomah sampai akhir hayat atau tidak. Husnul khatimah ataukah su'ul khatimah, ya? Hidayah ini tetap ditambah atau bahkan dicabut. Kita enggak tahu takdir Allah terhadap diri kita. Ada enggak awalnya iman, ahli ibadah, hebat, tapi di akhir hayat belot. Berhenti ibadah, bahkan murtad, mati dalam keadaan demikian. Ada? Banyak. Yang hafal Quran juga ada. Matinya dalam keadaan murtad karena tergiur dengan wanita, tergiur dengan dunia dan sejenisnya. Khawatir, wajib khawatir. Nabi Ibrahim, bapaknya tauhid, tukang menghancurkan patung-patung berhala, khawatir dirinya dan keluarganya terjerumus ke dalam syirik, makanya berdoa, ya. Wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku, turunanku dari menyembah berhala. Itu selevel Nabi. Masih berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari syirik. Ya, khauf namanya. Kepada Allah wajib takut, baik khasyah maupun khauf. Siapa yang memiliki rasa takut ini, baik khauf ataupun khasyah, Allah akan selamatkan dia dari api neraka. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Karena khauf ini pengerem. Pas mau dosa dan maksiat, duh, Allah tahu pasti nih. Malaikat siap mencatat nih. Diazab dan ditakut. Enggak jadi. Hawa nafsunya direm. Orang itu diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Allah menyatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang khauf terhadap saat ketika dia berdiri di hadapan Allah di akhirat. Khauf, karena kita tidak tahu bagaimana nasib kita di sana, ya. Mungkin bahagia, mungkin menderita. Belum tentu, ya. Tapi takut. Makanya karena takut dia rem dirinya dari hawa nafsu. Amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa. Dia tahan dirinya dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga atau tempat menetap dia. Dua lagi surganya Allah menyatakan, wa liman khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surah apa itu? Ar-Rahman. Bagi orang yang takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah di akhirat, bagi dia ada dua surga, ya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i dalam kitab berkata, "Alijun nar man baka min khasyatillah hatta ya'ud al-labanu fi ad-dar wa la yajtami'u 'ala 'abdin gubbarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Takut akan dosanya, kesalahannya, penyimpangan, kekeliruannya, maka dia menangis. Orang itu dijamin tidak akan masuk ke dalam neraka sehingga ada susu yang masuk kembali ke dalam putingnya. ASI, susu, baik susu ibu ataupun kambing, sapi, kalau sudah keluar, bisa enggak dimasukin lagi? Tidak bisa, mustahil. Semustahil itu, orang yang nangis karena takut kepada Allah masuk ke dalam neraka. Semustahil itu. Dan tidak akan bersatu dalam diri seorang hamba debu-debu bekas jihad di jalan Allah dengan asap api neraka. Maknanya orang yang pernah jihad, dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Jihad zaman dahulu itu kan pakai pedang, pakai panah, pakai tombak, langsung berhadap-hadapan. Kalau sekarang kan perang itu kayak main gamenya, cukup di depan komputer pijit-pijit gitu. Pijit rudal langsung ciu, dem gitu. Kalau dulu begitu. Debu-debu berterbangan, nempel di badan, di baju, di rambut. Maka tidak akan berkumpul debu bekas jihad di jalan Allah dengan dukhon jahannam. Dukhon itu asap. Asap jahannam adalah bentuk siksaan terendah, teringan, terenteng. Mana yang lebih mengerikan, asapnya atau apinya? Tentu saja apinya jauh lebih panas. Asapnya dalam neraka jahanam itu siksaan yang luar biasa. Tapi itu lebih enteng dibanding apinya. Maknanya orang yang berjihad di jalan Allah tidak akan tersentuh azab neraka terendah sekalipun. Yang terenteng sekalipun enggak, alias akan diselamatkan. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Abbas radhiyallahu an berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Magbarrat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassahu an-nar." Tidak akan ada seorang hamba yang kedua kakinya berdebu akibat perang di jalan Allah lalu dia tersentuh api neraka. Enggak. Siapa yang pernah berjihad fi sabilillah, dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Dalam riwayat lain dari Sahih Muslim, dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yajtami'u kafirun wa qatiluhu fin nari abada." Tidak akan bertemu seorang kafir dan orang yang membunuhnya di jalan Allah di dalam neraka. Jadi orang kafir yang dibunuh oleh orang muslim di medan perang, dua-duanya gak akan bertemu di neraka tuh. Karena si kafir masuk ke dalam neraka, si mukmin yang membunuh atau yang terbunuhnya di dalam surga. Ini hadis-hadis menjelaskan salah satu amalan yang bisa menyelamatkan dari api neraka, jihad. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum." Hai orang-orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian satu bisnis jual beli perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari api neraka, yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Jadi jihad di jalan Allah termasuk hal yang bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Ayatnya dalam surah As-Saff yang ayat 10 tadi. Hadis-hadisnya juga kita sudah terangkan. Ya. Termasuk di antara cara agar kita bisa selamat dari api neraka adalah berdoa, meminta keselamatan kepada Allah dari api neraka, minta perlindungan kepada Allah dari api neraka. Dan ini diterangkan baik oleh banyak ayat ataupun oleh hadis yang sahih. ayat. Di antaranya tadi surah Ali Imran 16, Ali Imran ayat 191 sampai 194 tentang ulul albab, minta diselamatkan dari api neraka. Juga surah Al-Furqan ayat terakhir ayat 65, itu dari mulai ayat 63 sampai ayat terakhir dari surah Al-Furqan menjelaskan tentang seorang hamba soleh yang disebut dengan Ibadur Rahman. Wa Ibadur Rahman alladzina yamsuna haunan. Allah menyatakan salah satu di antara apa? Di antara ciri Ibadur Rahman adalah walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana ghorama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Kata Allah, Ibadur Rahman, calon penghuni surga adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah, palingkan dari kami azab jahannam. Karena azab jahannam itu sesuatu yang menghinakan. Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap, seburuk-buruk tempat tinggal. Berlindung kepada Allah. Siapa yang berlindung kepada Allah dari azab neraka, maka neraka pun akan berdoa kepada Allah agar orang itu diselamatkan dari dia, dari neraka. Kita kan sudah terangkan surga dan neraka itu bisa bicara. Surga dan neraka itu punya mata. Neraka bisa bicara, Allah yang menerangkan dalam Al-Quran. Dalam surah Qaf Allah menyatakan, Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal mim mazid. Pada hari kiamat nanti, ketika semua ahli surga sudah ke surga, ahli neraka semuanya sudah masuk dalam neraka, Allah bertanya, hal imtala'ti, hei neraka jahannam, kamu sudah penuh? Wa taqulu, maka neraka jahannam menjawab, hal mim mazid, masih ada enggak tambahan? Masih lapar neraka itu. Masih banyak kapling yang kosong, masih ada enggak tambahan? Neraka bisa berbicara. Salah satu isi pembicaraan neraka adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, juga Imam Ibnu Hibban, Ibnu Majah dalam kitab Sahih Ibnu Majah, dalam kitab Sunan Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya dengan sanad yang sahih dari Anas radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masala ahadullah al-jannata thalathan illa qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Walastajara rajulun muslimun allaha minan nari thalathan illa qalatil nar Allahumma ajirhu minni. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Umpa Allahumma adkhilna al-jannah, Allahumma ij'alni birahmatika min ahlil jannah. 3 kali. Minta surga ke Allah minimal 3 kali. Ulang. Minta diselamatkan dari neraka kepada Allah minimal ulang 3 kali. Umpa Allahumma ij'alni birahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni birahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni birahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga. 3 kali. Siapa orang yang berdoa kepada Allah minta surga 3 kali, maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Masukkan dia ke dalam surga. Surga bisa bicara. Isinya salah satunya doa. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka tiga kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Tiga kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum ini. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka. Gabungkan tuh dua doa ini. Baca tiga kali, tiga kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma rzuknal husna. Allahumma rzuqna husnul khatim waj'alna bi ahlik waj'alna bi rahmatika min ahli jannah. Allahumma rzuqna husnul khatimah waj'alna bi rahmatika min ahli jannah. Allahumma rzuqna husnul khatimah waj'alna bi rahmatika min ahli jannah. Minta perlindungan kepada Allah dari neraka tiga kali, minta dimasukkan ke dalam surga kepada Allah juga tiga kali. Surga dan neraka bareng-bareng berdoa. Kata surga, ya Allah masukkan dia ke dalam aku. Masukkan dia ke dalam aku. Kata neraka, ya Allah selamatkan dia dari aku. Lindungi dia dari aku. Nah, itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW minta perlindungan dari api neraka di dalam sholat. Ketika apa? Coba. Ketika tahiyat, baik awal ataupun akhir tidak ada bedanya. Baca walaupun empat tahiyat awal, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Baca di tahiyat awal juga tahiyat akhir. Kalau keburu, kalau sendirian atau sebagai imam, kecuali kalau sebagai makmum tergantung imamnya. Kalau sempat baca, kalau enggak sempat ya udah minimal sampai selawat. Wajibnya. Tapi kalau umpah imamnya lama, tahiyat awalnya ya, kita baca sampai minta perlindungan dari empat hal yang disebutkan tadi, ya. Termasuk dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebut di mana ada majelis ilmu seperti begini, di sana malaikat turun. Inna lillahi malaikatan sayyaratan yabtaguna majalis adzikr. Allah itu punya malaikat-malaikat khusus yang kerjanya sayyarah. Sayyarah itu jalan-jalan, tapi terbang-terbang. Karena tidak jalannya malaikat. Bisa terbang? Bisa. Karena bersayap. Ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat, ada yang lebih. Seperti malaikat Jibril sampai berapa sayap? 600 sayap. Ada yang dua-dua. Malaikat sayapnya beda-beda. Sotoy ini usad kah yang udah lihat? Bukan sotoy, kata Allah dalam Al-Quran. Ja'ilil malaika ulil ajniha masna wa thulasa wa ruba. Allah lah yang telah menjadikan para malaikat yang memiliki sayap-sayap, ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat. Bukan sotoy. Kita, saya, semua orang belum pernah melihat malaikat dalam wujud asli. Hanya Nabi SAW yang melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli. Kita enggak pernah. Tapi kenapa kita tahu? Allah yang beritahu dalam Al-Quranul Karim. Karena bersayap punya terbang. Karena punya sayap bisa terbang. Nah, muter-muter. Dalam bahasa Arab disebut sayyarah. Sayyarah itu yang suka jalan kemana-mana. Makanya sayyarah itu jadi bahasa Indonesianya apa? Mobil. Mobil itu sayyarah. Karena suka jalan-jalan kesana kemari. Inna lillahi malaikatan sayyarah. Allah memiliki malaikat yang kerjanya jalan-jalan, terbang-terbang ke sana. Untuk apa? Yabtaguna majalis adzikr. mencari majlis-majlis zikir. Dan seutama-utama majlis zikirlah majlis ilmu. Afdalu zikri al-ilm. Wa afdalu majalisi zikir majalisul ilm. Seutama-utama zikir adalah ilmu. Seutama-utama majlis zikir adalah majlis ilmu. Para malaikat begitu melihat ada majlis ilmu langsung turun semua. Terus mereka bertumpuk dengan sayapnya satu sama lain. Begini nih, Imam Sufyan Ats-Tsauri mendemonstrasikan, beliau salah satu periwayat hadis ini, bertumpuk-tumpuk hatta yamna'u bainas samawati wal ard, sampai memenuhi langit dan bumi. Dari tempat pengajian itu sampai ke langit penuh malaikat, menunjukkan saking banyak. Semoga majlis kita ini juga dihadiri oleh malaikat ya. Selama di majlis itu tidak ada penyimpangan, baik kufur, syirik, bidah ataupun maksiat. Memang ada gitu dalam satu majlis ilmu maksiat? Ada yang majlis ilmu sampai diiringi nyanyian-nyanyian, joget-joget, ada? Ada, di YouTube banyak tuh. Sampai ajret-ajretan, sampai loncat-loncat ya. Gak ada bedanya dengan konser dangdut tuh. Tapi mereka merasa itu ibadah. Itu yang disebut dengan syubhat. Merasa itu ibadah berpahala. Padahal sesuatu yang dibenci oleh Allah, Rasulnya, para malaikat, dan orang-orang mukmin. Nah, setelah beres, bubar pengajian, malaikat itu langsung menghadap Allah, ditanya, min aina jitum? Wahyu alamu bihim. Dari mana kalian? Jinna min indi ibadina. Kami datang dari hamba-hambamu ya Allah. Nah, dialog ini panjang. Salah satunya adalah kata malaikat ketika ditanya apa yang dilakukan hamba-hambamu, hamba-hambaku, mereka menjawab. Yastajirunaka, mereka minta perlindungan kepada engkau ya Allah. Ditanya, wa mimma yastajirunani, dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Disebut minnarika, dari nerakamu. Hal ra'au nari, apakah mereka pernah melihat nerakaku? Dijawab, la wallahi ya Rabbi ma ra'auha, tidak, demi Allah ya Allah, mereka tidak pernah melihat neraka. Tapi kenapa minta perlindungan? Karena tahunya itu hanya sekedar informasi dari Quran Sunnah, tidak melihat. Baru informasinya saja kan sudah mengerikannya, sudah kita jelaskan jenis-jenis azab di neraka. Apalagi kalau melihat, ngeri luar biasa. Kita melihat kebakaran dari jarak 20 meter, heabnatanya, hawa panas sesudah kelihatan, kita berdegup kencang nih jantungnya, ngadeg-deg ya. Baru dunia tuh, dan tidak tersentuh oleh apinya. Apalagi di akhirat, dalam api neraka, wal-iyadzubillah. Kata Allah, fakaifa law ra'auha, bagaimana kalau mereka melihat neraka itu? Dijawab, law ra'auha kanu asyaddu minha firara wa asyaddu makhafatan. Kalau mereka sudah melihat, pasti mereka akan lebih berupaya sungguh-sungguh untuk menjauhi dan pasti lebih takut ke dalam neraka. Apa kata Allah? Fa asyhidhum anni qad ghafartu lahum. Dalam riwayat lain, fashidhum, saksikan oleh kamu bahwa inni a'taituhum ma sa'alu wastajiru mimma yastajirunani minha. Saksikan oleh kalian, aku ampuni dosa mereka. Dalam riwayat lain, saksikan aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Dan aku lindungi mereka dari apa-apa yang mereka berlindung kepadaku dari hal itu. Dalam riwayat hari satu, mereka minta surga, mereka minta diselamatkan, dilindungi dari api neraka. Kata Allah, apa yang mereka minta yaitu surga akan aku berikan. aku pun akan melindungi mereka dari neraka yang mereka memang minta perlindungan kepadaku dari neraka. Dan aku ampuni dosa mereka. Jadi siapa orang yang minta perlindungan kepada Allah dari api neraka, maka Allah akan selamatkan dia dari api neraka. Bahkan neraka pun berdoa kepada Allah agar orang itu diselamatkan dari azab neraka. Ya, inilah beberapa kiat, kiat bahasa Indonesianya, sanes bahasa Sunda. Beberapa kiat, beberapa cara, pedoman, petunjuk agar bisa diselamatkan dari api neraka. Intinya, hindari syirik, hindari kufur, hindari bid'ah, hindari maksiat. Dengan cara tanamkan tauhid, tanamkan iman, lakukan amal soleh, pegang teguh sunnah Nabi SAW. Bagaimana caranya? Hindari syubhat dan syahwat. Penyebab kufur, syirik, bid'ah adalah syubhat. Bagaimana caranya? Belajar ilmu. Ilmu syar'i, bukan ilmu umum. Hindari syahwat. Bagaimana caranya? Pupuk amal soleh, ya, semangat untuk beramal soleh. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah, Allah akan menyelamatkan kita dari api neraka karena rahmatnya. Ya, inilah penjelasan kita tentang bagaimana caranya agar kita selamat dari api neraka. Ya, cukup sampai di sini dan kita akan gunakan waktu yang tersisa untuk tanya jawab. Kepada Muzain di studio dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Muzain. Naam, syukran Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan juga nasihat-nasihat yang diberikan oleh Ustaz tadi. Waktu lima nazanallahu ayyakum, kami undang antum semua untuk bertanya langsung pada Al-Ustadz melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, yang pertama dari pendengar radio Amuba di Pangkal Pinang, Ustadz. Dari hamba Allah di Pangkal Pinang, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya orang tua yang amalannya sangat sedikit, namun saya memiliki anak dan saya masukkan ke pesantren Tahfidz Quran. Pertanyaannya, apakah nantinya anak saya bisa memberi syafaat kepada kita dari siksa neraka? Iya, barakallahu fiik. Bapak di Tanjung Pinang melalui radio Amuba, ya. Iya, tentu saja. Anak soleh itu investasi yang sangat mahal untuk di akhirat. Amalan yang dilakukan oleh anak soleh atas arahan kita, didikan kita, walaupun kita tidak mendidik karena tidak bisa, tapi kita arahkan untuk pesantren, dibiayai, diurus, diantar, dijemput. Itulah andil yang bisa kita lakukan. Mendidik langsung tidak bisa. Jangankan orang biasa, para ustadz pun memiliki anak, sulit untuk mendidiknya langsung. Karena waktu, karena kondisi, karena kesibukan, karena situasi. Yang bisa dilakukan menyekolahkan, memesantrenkan, mengarahkan, membiayai, memberi support, memberi semangat, mengantar dan menjemput itu. Makanya anak-anak para ustaz pun ya mesantren. Tidak, wah kamu gak perlu belajar ke siapapun, saya juga ustaz, ayo belajar sama saya. Enggak begitu. Jadi dipesantrenkan, tidak mendidik langsung. Ya, itulah andil kita, saham kita selaku orang tua kepada anak-anak. Nah, makanya semua prestasi ibadah, amal soleh, itu mengalir ke orang tuanya. Karena orang tua menjadi salah satu wasilah, penyebab anak itu menjadi anak yang beriman dan beramal soleh serta berilmu dan hafidz Quran. Jadi mengalirlah apa namanya pahala dari anak soleh tadi, ya, kepada orang tuanya dan akan menjadi pemberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Dan ketika anak soleh itu berdoa untuk orang tuanya, itu pahala lagi. Orang tuanya sudah meninggal, anaknya masih hidup, anaknya soleh, berdoa, anaknya beramal soleh. Sampai itu pahalanya kepada orang tua yang sudah meninggal, yang sudah masuk ke alam kubur. Ya, itu. Terus bagaimana kalau anak itu berdosa, melakukan kesalahan? Apakah kesalahan itu juga dosanya ngalir ke orang tua? Dijawab, iya, bila. Pertama, orang tua yang mengarahkan dia untuk berbuat dosa. Orang tua yang mendidik anaknya untuk pelit seperti dirinya. Ini kalau punya uangnya jangan bagi-bagi. Susah kalau nyari uang. Untuk kita aja sendiri. Orang lain biar aja. Kelaparan-kelaparan. Akhirnya si anak pelit. Pelitnya karena apa? Didikan orang tua. Ya. Kalau ada teman kesini, suruh di luar, jangan masuk. Nanti masuk harus disuguhi lagi. Minta makan. Suruh di luar aja. Kotor ke karpet. Akhirnya si anak begitu, sedirikan orang tua. Dosa pelitnya si anak. Dosa buruk akhlaknya si anak mengalir ke orang tua karena orang tua yang mendidik dan mengarahkan demikian. Ya, orang tua sudah meninggal, anaknya mewarisi ilmu pelit orang tua, ilmu buruk orang tua, ngalir dosanya ke alam kubur. Ya, man sanna fil Islam sunnatan sayyatan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kesalahan dalam agama Islam ini, dia akan memikul dosa ditambah dosa orang-orang yang mengikuti ajarannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ya, jadi kalau orang tua mendidik anaknya secara tidak benar, ya semua dosa anaknya itu mengalir ke orang tua. Bukan hanya orang tua, siapapun yang mendidik buruk orang lain. Kita umpamanya punya sahabat atau junior-junior kita yang lebih muda dari kita. Lalu oleh kita diajari keburukan. Diajari cara mencopet. Diajari cara jamret HP orang. Diajari cara menggoda tuh para wanita yang lewat kita goda, seru loh. Maka mengalir dosanya kepada kita yang mengajarinya. Ya, apalagi orang tua ke anaknya. Adapun kalau orang tua sudah maksimal mendidik, maksimal mengarahkan, menyekolahkan, memesantrenkan, selalu menasihati, awas, jaga akhlak, jaga adab, jaga ibadah, dan seterusnya. Jaga diri, jangan sampai terjerumus ke dalam maksiat, terus begitu. Tapi di luar kontrol, di luar pengetahuan orang tua, si anak itu karena gaul yang salah, lalu terjerumus ke dalam dosa, bukan karena arahan orang tua, bukan karena didikan orang tua, maka ini mah tidak ngalir ke orang tuanya dosanya. Karena bukan arahan orang tua, ya. Walhasil kalau orang tua tidak mampu mendidik secara langsung, baik karena keilmuan yang kurang atau karena kesibukan, lalu diarahkan pesantren jadi hafidz Quran, maka iya, pahalanya insya Allah mengalir ke orang tua, ya. Wallahu a'lam. Mangga lagi Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Abdullah di Cimahi. Ustaz, apakah di alam kubur orang akan merasakan nikmat dan siksa kubur secara bergantian, atau yang mendapat siksa kubur akan disiksa terus menerus, dan yang mendapat nikmat kubur akan diberi nikmat terus-menerus, seperti halnya di surga dan neraka yang nikmat dan siksanya kekal? Jawabannya B. Barakallahu fiik. Tadi pilihan pertama, apakah sehari diazab sehari nikmatnya, seminggu diazab sebulan nikmat, itu A. Jawaban B, kalau diazab terus, kalau nikmat terus. Jawabannya B. Tidak bergantian. Tapi bukankah setiap kita ada dosa ada pahala? Iya. Ada dosa ada pahala, betul. Tapi nanti dikalkulasi, dihitung secara global, secara mujmal, secara umum. Kalau pahalanya jauh lebih banyak, dosanya pasti ada. Sesoleh apapun orang pasti Ada salahnya, ada dosa. Enggak ada orang yang maksum. Kalau setiap orang yang berdosa pasti kena azab dan giliran dengan nikmat, kalau gitu enggak ada orang yang selamat dari azab kubur, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat yang lainnya. Karena mereka juga pasti punya salah, pasti punya dosa. Ya enggak. Mereka selamat. Yang selamat dari azab kubur adalah orang-orang yang kalkulasi pahala ibadahnya jauh lebih banyak daripada jumlah dosanya, ya. Sebab innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan, pahala itu menghapus dosa-dosa. Dosanya terhapus dengan pahalanya. Habis, sementara pahala karena jumlahnya banyak masih banyak saldonya. Masih banyak sisanya. Ini yang menyebabkan dia di alam kubur tidak kena azab kubur tapi dapat nikmat kubur karena saldo yang ada adalah pahala dan bukan dosa. Adapun kalau orang muslim, muslim nih suka ibadah, sholat, suka saum, suka haji sudah 7 kali, suka umroh tiap bulan, tapi suka ngerentenkan uang, suka jahat ke tetangga, suka ghibah, suka fitnah, suka zalim, serba suka. Dikalkulasi dosanya lebih besar daripada pahalanya. Pahalanya dipakai membayar dosanya habis pahala, dosanya masih tersisa banyak. Ini akan diazab di alam kubur. Diazab juga di alam akhirat di neraka nanti. Tapi tidak akan selama-lamanya. Hanya sementara. Tidak sementerus. Paling sementahun atau semenabad. Sesuai dengan kadar dosa yang tersisa, ya. Jadi tidak ada baik di dalam surga atau di dalam neraka, di akhirat ataupun di alam kubur, sehari diazab, besoknya kena nikmat, dapat nikmat. Seminggu kemudian kena azab lagi karena pernah berdosa. 3 hari kemudian dapat nikmat. Enggak ada yang seperti itu. Kalau dapat nikmat kubur, nikmat terus. Kalau dapat azab, azab terus. Sampai kiamat. Di akhirat, orang mukmin yang berdosa besar masuk neraka dulu. Sampai habis dosanya oleh azabnya lunas. Baru masukkan ke dalam surga. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, Muzayyin. Nah, Ustaz, ada pertanyaan dari pemirsa YouTube dari Rika April. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ketika kita sadar telah berbuat maksiat, seketika itu juga kita menghisab diri sendiri dengan istighfar. Itu sudah cukup Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Iya, Rika Aprilia ya. Mungkin lahirnya bulan April tuh. Pertanyaannya, kalau kita dosa lalu istighfar cukup enggak? Enggak cukup. Sudah kita bahas pertemuan yang lalu ya. Bukan di pertemuan yang lalu. Hari Rabu waktu bahasa Sunda. Ya tahu Rika April yang ngerti enggak bahasa Sunda dan menyimak enggak? Kita ulang sedikit lagi dengan bahasa Indonesia. Istighfar yang bisa menghapus dosa ada istighfar yang dibarengi 5 syarat yang kita sudah terangkan. Pertama, ada unsur penyesalan, menyesal sudah berbuat dosa. Kalau istighfar tapi enggak nyesal, maka tidak akan mengampuni dosa. Ya. Kedua, berhenti dari dosa, istighfar tapi terus saja ya. Sambil teler, astagfirullahaladzim, lak lagi, astagfirullahaladzim, lak lagi, kosong, tambah lagi, astagfirullah, dosa. Tidak menghapus itu dosa, malah melecehkan. Ketiga, bertekad tidak mengulang di masa yang akan datang. Kalau umpama sekarang mah untuk sementara kita tobat, istighfar. Nanti bulan depan kita mulai lagi. Kenapa kita tobat sekarang? Berhenti dari teler, berhenti dari judi, berhenti dari zina umpamanya. Karena bokeh. Nanti gajian kita mulai lagi. Kita tobat dulu. Berarti ada rencana mengulang. Maka tidak akan terhapus dosanya. Itu tiga syarat utama. Keempat dan kelima berkaitan dengan waktu. Keempat, lakukan sebelum sakaratul maut, sebelum nyawa ada di tenggorokan. Kelima, lakukan sebelum matahari terbit dari barat, ya. Dan ikhlas dalam bertobatnya, dalam beristighfar, ya. Adapun istighfar yang tidak dibarengi oleh semua tadi, maka istighfar tersebut adalah istihza, mengolok-olok. Mengolok-olok siapa? Mengolok-olok Allah. Istighfar itu yang kata Imam Ibnu Qayyim, istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita itu perlu diistighfari lagi. Taubat kita itu perlu ditobati lagi, karena taubatnya hanya mengolok-olok Allah. Siapa yang taubat tapi dia tidak berhenti dari dosanya, itu mengolok-olok Allah. Jangankan ke Allah atau ya, ke orang juga kita umpamanya suka zalim, suka ngecitak orang, nyentil, mukul, menghina gitu, lalu minta maaf. Maaf ya, tadi saya sudah mencubit kamu, pertak ditekeknya. Oh, sorry. Cerak ditampiling. Maaf. Itu mau minta maaf benar atau mengolok-olok? Mengolok-olok. Ya. Maka murka tuh, bisa marah itu orang. Apalagi kepada Allah. Bilang tobat, astagfirullah. Tapi terus-terusan melakukan dosa. Oleh karena itu tidak cukup istighfar, tapi harus ada minimal tiga yang tadi. Pertama, menyesal. Kedua, berhenti itu dari dosa. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali di masa yang akan datang. Baru itu dosa terhapus, ya. Terakhir ya, Muzayyin. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Selanjutnya dari pemirsa YouTube kembali. Ustaz, teman saya seorang imam di kampungnya. Alhamdulillah dia sudah mengenal sunnah sekarang. Namun masih berat untuk meninggalkan kunut karena akan geger apabila sholat subuh di kampungnya tidak memakai kunut. Apakah boleh dia tetap mendawamkan kunut, Ustaz, untuk kemaslahatan yang lebih besar sampai akhirnya jamaahnya dipahamkan di kemudian hari? Barakallahu fiik. Tahu gak salah satu imam Masjidil Haram? Namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais, hafizahullah. Imam di Masjidil Haram. Ketika jadi imam di Masjidil Haram, salat subuh kunut apa tidak? Tidak kunut. Tapi ketika beliau berkunjung ke Indonesia, salat di Masjid Istiqlal, salat subuh, beliau kunut. Demikian juga ketika berkunjung ke Malaysia menjadi imam, salat subuh, beliau juga kunut. Karena di masjid itu terbiasa kunut. Sama dengan imam tadi, ya enggak? Nah, inilah yang memang dibicarakan oleh para ulama, para a'immah. Pertama, kalau kita sebagai makmum, kemudian imam pada waktu sholat subuh kunut, ya kita ikut kunut. Karena nas hadis yang sahih. Nabi menyatakan, innama ju'ilal imamu liutamma bi. Hanyalah imam itu dijadikan untuk diapakan? Untuk diikuti. Maknanya, itu dijelaskan oleh para ulama, termasuk orang yang dianggap paling keras terhadap kebidahan, yaitu siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Ketika menerangkan hadis ini, dan ini beliau dikutip oleh Syekh Al-Bassam dalam kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Hadis ini bagi imam dan makmum yang berbeda pendapat dalam gerakan salat. Ada berbeda pendapat umpamanya dalam hal turun sujud atau bangkit dari sujud. Ada yang turun sujudnya dua lutut dulu, ada yang dua tangan dulu. Dalam hal jalsatul istiroha, ada duduk istirahat. Jadi seusai sujud dari rakaat pertama mau berdiri ke rakaat kedua atau rakaat ketiga ke rakaat keempat, sebelum bangkit ada yang duduk istirahat dulu, ada yang tidak. Itu semua diikhtilafkan oleh para ulama. Ketika bangkit dari ruku, ada yang sedekap, ada yang ke bawah. Ikhtilaf. Ketika berjamaah, walaupun makmum dan imam berbeda pendapat, maka makmum harus ikut gerakan imam. Sekalipun, ini sekalipun, menurut makmum gerakan imam itu bid'ah, maka ikuti berdasarkan nas hadis ini, berdasarkan amalan para sahabat, berdasarkan amalan para ulama. Contoh amalan para sahabat berkaitan dengan bid'ah marwaniyah. Marwan, seorang penguasa, sholat id, idul fitri dan idul adha seperti sholat jumat. Yaitu apa dulu? Khutbah dulu baru sholat. Kan sholat jumat begitu ya? Khutbah dulu apa sholat dulu? Khutbah dulu. Kalau sholat id terbalik, sholat dulu baru khutbah. Tapi oleh Marwan diubah. Ini kebid'ahan. Dan oleh para ulama disebut dengan bid'ah marwaniyah. Disebutkan kepada orang yang melakukannya itu Marwan. Dia waktu sholat id khutbah dulu, baru sholat. Diingkari oleh para sahabat. Sahabat waktu itu masih ada. Di antara Abu Musa al-Ash'ari. Ya, radhiyallahu anhu. Ah, diingkari tapi kekeh petekeh. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Apakah para sahabat misah? Enggak. Saya sih tidak tahu riwayatnya. Tapi saya pernah bertanya kepada namanya Syekh Akram Ziyadah hafizahullah, salah satu murid Syekh Al-Albani tentang hadis ini. Saya tanya, ya Syekh, akan afakanu yusalluna ma'al imam walau kanat salatul imam mukhalifatan li sunnah. Wahai Syekh, apakah para sahabat saat itu ada riwayat enggak bahwa mereka itu tetap salat sama imam walaupun salatnya imam mukhalafah, menyimpang, bertolak belakang dengan sunnah, atau mereka itu tafarruq, mereka memisahkan diri dan salat masing-masing? Beliau menjawab, kanu yusalluna ma'al imam walau kanat salatul imam mukhalifatan li sunnah li nasil hadis. Mereka salat bersama imam walaupun salat imam bertolak belakang dengan sunnah, karena nas hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Oleh karena itulah, maka hadis itu untuk yang berbeda pendapat antara imam dengan makmum, sekalipun menurut makmum gerakan imam bid'ah. Seperti umpamanya tadi, Marwan melakukan kebid'ahan, tapi sahabat ikut saja. A'immatukum yusalluna 'alaikum fa idza asabu falakum wa lahum wa idza akhtau falakum wa 'alaihim. Imam itu memimpin sholat kalian. Kalau benar, pahala bagi imam, pahala bagi kalian. Kalau salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Oleh karena itulah ikuti. Ya. Termasuk kalau imam kunut subuh. Menurut kita, kunut itu bid'ah. Nggak apa-apa. Itu ijtihad imam. Kalau kita yang menjadi imam berprinsip kunut subuh itu bid'ah, lalu kita kunut, ya kita dosa. Tapi ini kita makmum. Kenapa? Karena ilmu yang sampai ke kita, kunut subuh itu bid'ah. Tapi ilmu yang sampai ke imam, kunut subuh itu sunnah. Dan ada salafnya, yaitu Imam Syafi'i yang menyatakan kunut subuh itu sunnah. Ya. Maka kita ikut. Nah, demikian juga Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih. Dalam kitab salat, sifat salat Nabi, beliau menyatakan, sami Allahu liman hamidah, terus sedekap itu bid'ah dhalalah. Beliau menyatakan sedekap. Setelah ruku, adalah bid'ah. Bid'ah dolalah. Sebaliknya Syekh bin Baz Al-Utsaim Masyih Saudi rata-rata sunnah. Sami Allah liman hamidah ke sini sunnah. Menurut Syekh Al-Albani bid'ah. Tapi ketika Syekh Al-Albani ke Riyadh salat di belakang Syekh bin Baz, beliau sami Allah liman hamidah sedekap. Padahal menurut beliau bid'ah dolalah. Ketika ditanya kenapa? Karena imamnya sedekap. Innama ju'ilal imamu liyutammabih. Ya. Itu yang pertama. Kedua, sekarang kita berkeyakinan kunut subuh itu apa? Bid'ah. Lalu kita disuruh jadi imam. Di sebuah komunitas yang mensunahkan kunut, bahkan ada yang mewajibkannya. Kalau enggak kunut harus sujud sahwi, kan begitu. Kalau enggak ribut nanti. Bahkan terlalu ekstrim ada, siapa yang enggak kunut enggak sah, harus diulang. Kan ada tuh, suatu saat saya pernah melihat tapi saya tidak ikut waktu itu. Sudah sholat subuh. Ada orang yang sholat subuh, jadi imam. Enggak kunut subuh. Langsung beres salam, makmum, enggak sah, beri lagi, yuk sholat subuh. Ada yang begitu. Terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim, terlalu fanatik. Padahal Imam Syafi'i menyatakan itu sunnah. Ya. Tidak harus diulang. Oleh karena itulah, maka keawaman orang biasa bertindak melebihi ulama yang diikutinya. Ya. Jadi, ada ulama terdahulu yang bersikap seperti itu. Termasuk Syekh Sudais melakukan seperti itu. Nah, seandainya saya pribadi suatu saat kunjungan di sebuah masjid diminta jadi imam, tapi si imam setempat menyatakan, mohon maaf Ustaz, di sini mah pakai kunut ya, insya Allah saya akan pakai kunut. Ya, wallahu a'lam bishawab, cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikum, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.